Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qayyumus samawati wal ardhin. Wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillahi azani Allahu yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan dari jasmul fi'li al-mudhari dari kitab Ta'jilun Nada, yang sekarang kita berada di halaman 81. Setelah sebelumnya kita membahas sesuatu yang menjazmkan fi'il mudhari, yang pertama yakni wuqu'uhu li jawabi at-talab. Jika fi'il mudhari terletak pada jawab at-talab, maka fi'il mudhari pun menjadi jazm, karena jawab at-talab itu hampir serupa dengan jawab syarat. Jadi at-talab bisa menjadikan fi'il mudhari yang berada setelahnya itu menjadi majzum dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ada 4 syarat yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, di mana fi'il mudhari yang dijazmkan jika dia terletak sebagai jawabut talab itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ayataqaddama lafzun dalun ala talab. Pertama, fi'il mudhari harus didahului oleh lafadz-lafadz yang menunjukkan talab. Seperti perkataan kita, ijtahid tanjah. Kalau ijtahid fatanjaha, maka ini masuk dalam pembahasan nawasib al-mudhari. Namun jika kita buang fa'nya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hisam, fa'in saqatatil fa'u ba'dat talab ijtahid tanjah juzima, maka apa? Fi'il mudhari yang setelahnya itu apa? Majzum. Yang kedua, ayyaqa'a ba'dahu mudhari'un mujarradun minal fa. Nah, ini syarat yang kedua, bahwa fi'il mudhari'nya itu terlepas dari fa. Karena jika ada fa, maka dia tidak menjadi jazm, tapi menjadi apa? Nasab. Sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya dalam fa as-sababiyah, yakni nasbu al-fi'li al-mudhari bi'an mutmarotan wujuban ba'dafa as-sababiyah, yang didahului oleh talab sebelumnya. Seperti perkataan kita, ijtahid fatan jaha. Jadi kalau fa'nya dibuang, maka ijtahid tanjah dengan menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga adalah ayuqsada al-jaza'u, diinginkan dari fi'il mudhari tersebut adalah jaza' atau jawaban atau balasan atas talab yang ada sebelumnya. Seperti perkataan ijtahid tanjah, berusahalah dengan keras, niscaya engkau akan sukses. Maka perkataan tanjah, niscaya engkau akan sukses, ini merupakan jaza, balasan dari konteks sebelumnya. Dan yang terakhir ialah in kana at-talabu bi ghairi an-nahyi kal amri fa syartuhu sihhatul ma'na bi wad'i in asyartiyah wa fi'lin mafhumin min as-siyaqi mawdi'a at-talabi. Bahwasanya syarat suatu uslub dengan menggunakan talab, kemudian fi'il mudhari yang terletak di jawabu talab, itu dikatakan sahih uslub talab ini yang bisa menjazmkan fi'il mudhari, yakni jika kita takdirkan, tentunya selain konteks nahi ya, konteks amr dan seterusnya yang selain nahi, jika kita takdirkan sebelum tolab itu dengan fi'il yang semakna kemudian ditambahi dengan in asyartiyah, seperti perkataan kita ijtahid tanjah. Kalau kita buang kalimat ijtahid dan kita gantikan dengan in asyartiyah dan fi'il yang semakna dengannya, in tajtahid tanjah, kira-kira sama tidak? Sama. Ijtahid tanjah, in tajtahid tanjah, sama. Berarti ijtahid tanjah itu adalah benar konteksnya, konteks talab yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Adapun untuk syarat nahi, untuk syarat yang talabun bin nahi, fasyartuhu ayyastaqimal ma'na bihadfila annahiyah wa wad'in asyartiyah wa ba'daha la annafiyah mahalla la annahiyah, yakni jika kita membuang la annahiyah kemudian digantikan dengan in asyartiyah dan setelahnya adalah la annafiyah, maka apa? Maka jika penggantian ini itu benar ya, itu menunjukkan bahwa konteksnya adalah benar. Taib. Misalkan ya, la ta'jas tanjah, la ta'jas tanjah, jangan kamu lemah maka kamu akan sukses. Sekarang kita buang la-nya dan kita ganti dengan in asyartiyah setelahnya la annafiyah, in la ta'jas tanjah, sama tidak? Sama. In la ta'jas tanjah, jika kamu tidak lemah maka kamu akan sukses. Sama. Berarti konteksnya tepat. Nah, jadi empat syarat inilah ya yang harus dipenuhi untuk menjadikan konteks talab itu bisa menjazmkan fi'il mudhari yang setelahnya. Taib. Nah, sekarang kita masih membahas tentang jazimun li fi'lin wahidin, fi'il atau adatul jazm yang menjazmkan fi'il mudhari yang jumlahnya hanya satu saja. Karena setelah pembahasan ini ada jazimun li fi'laini, yakni adat-adat yang menjazmkan fi'il, dua fi'il mudhari sekaligus. Kita masih membahas tentang adat-adat yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Halaman 81. Kita simak perkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaih. Qauluhu rahimahullahu ta'ala wa yujzamu aidan bilam nahwu lam yalid wa lam yulad wa lamma nahwu lamma yaqdi wa billam wala at-talabiyataini nahwu liyunfiq liyaqdi la tushrik la tuakhidna. Taib. Dan fi'il mudhari menjadi majzum pula dengan adat-adat sebagai berikut. Adat-adat yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja, yang semua adat ini itu adalah huruf, jumlahnya ada 4. Jadi jazimun li fi'li lil fi'li al mudhari'i, ya, al wahidi, adat yang menjazmkan fi'il mudhari yang jumlahnya hanya satu saja itu ada 5. Satu berupa talab yang sudah kita bahas, 4 berupa huruf. Yang pertama bilam, dengan lam. Seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat yang 3. Lam yalid wa lam yulad. Sahihnya mana? Lam yalid wa lam yulad. Yani fi'lun mudhari'un yalid dan yulad. Jadi lam yalid, yalid fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jasmihi as-sukun. Lam yulad, yulad fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jasmihi as-sukun. Jadi yang pertama adalah lam. Walamma, yang kedua adalah lamma, teman dari lam. Lamma, seperti firman Allah di dalam Quran surat Abasa ayat yang ke-23. Lamma yaqdi, lamma yaqdi ma amarah, lamma yaqdi. Jadi yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah li'annahu mu'tallul akhiri bilya. Taib. Jadi yang kedua adalah lamma. Wabillam, yang ketiga dengan lam, yang disebut dengan lamut talab atau juga masyhur disebut dengan lamul amr. Disebut dengan apa? Lamul amr. Bisa disebut dengan lamut talab atau lamul amr. Billam, wala, dan yang keempat adalah dengan la. La at-talabiyah. La at-talabiyah, atau yang masyhur dengan la an-nahiyah. La at-talabiyah masyhur dengan sebutan apa? La an-nahiyah. Jadi jumlahnya ada 4, ya, yang huruf dengan lam, lamma, lamul amr atau lamut talab, dan la an-nahiyah atau la at-talabiyah. Seperti contohnya misalkan dengan lamul amr yang bermakna amr, ya, ala wajil isti'la, di dalam Quran surat At-Talaq ayat yang 7, liyungfiqdu sa'atim min sa'atih. Syahidnya mana? Yungfiq. Jadi yungfiq fi'lun mudhari'un kedahuluan apa? Lamut talab atau lamul amr. Karena yang memerintahkan adalah Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya, maka disebut dengan al-amru istilahan, amr secara istilah. Yani istid'a'u al-fi'li bil-qawli ala wajhi al-isti'la. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli usul, bahwa al-amr secara istilah itu adalah permintaan untuk melakukan sesuatu dengan ucapan ala wajhil isti'la. Yani yang memerintahkan itu adalah orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Dalam hal ini disebut dengan al-amr karena yang memerintahkan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Jadi yungfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilami al-amar wa alamatu jasmihi as-sukun. Kemudian contoh berupa doa ini tidak disebut dengan lamu al-amr, tapi al-lam at-talabiyah atau lamu talab. Ya, pada Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77 sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham, liyaqdi alaina rabbuka. Ini berupa doa, tidak dikatakan amr secara istilah. Maka lamnya pun kita katakan sebagai lamut talab, ya, karena seorang hamba itu tidak memerintahkan Allah, tidak memaksa Allah, hanya berharap atau berdoa. Maka lamnya disebut lamut talab. Jadi yaqdi fi'lun mudari'un majzumun bilamit talab wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah. Hatfu harfil illa wa huwa madha al-ya, li'annahu mu'tallul akhir bi al-ya. Sekarang contoh untuk la an-nahiyah. La an-nahiyah pun demikian, ada yang sifatnya itu nahi, larangan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka disebut dengan larangan. Bisa juga disebut dengan doa dari orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi, atau dari hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang hamba tidak dikatakan melarang Allah, memaksa Allah untuk melakukan, tidak, tapi disebut mengharapkan atau berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh larangan dari Allah kepada hambanya, la tusyrik billah. Di dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azim. Syahidnya tusyrik, di mana fi'il mudhari didahului oleh la an-nahiyah, maka dia menjadi majzum. Jadi tusyrik fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jasmihi as-sukun wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Kemudian yang berupa doa, contohnya yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah engkau mengazab kami. Tu'akhidna, syahidnya tu'akhid, di mana fi'il mudhari di sini majzum dengan la, la an-nahiyah, ya, la an-nahiyah berupa istilah, ya, la an-nahiyah, atau kita katakan la at-tadabiyah jika konteksnya berupa apa, doa. Baik, jadi kalau kita mengatakan la an-nahiyah pun sebenarnya tidak salah, karena itu berupa istilah. Tapi kalau untuk ta'adduban, lebih tepatnya kita sebutkan sebagai la at-tadabiyah. Jadi tu'akhid fi'lun mudari'un majzumun bila at-tadabiyah wa alamatu jasmihi as-sukun wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Anta huna ya'udu ilaman Allah. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Dzakara al-musannifu ay Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan baqiyata ma yajzimu fi'lan wahidan. Beliau rahimahullahu taala sekarang menyebutkan sisa-sisa dari adat yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Wahia al-arba'atu al-baqiyah. Sisanya lebih banyak, yakni empat, karena yang disebutkan baru satu, ya. Ada empat yang semuanya berupa huruf. Apa saja? Lam, lamma, lamul amr dan la annahiyah. Wahia. Taib. Yang pertama dari pembahasan kita dan yang kedua dari keseluruhan. Berupa lam. Wahia harfu nafyin mukhtassun bi jazmil mudhari. Lam ialah huruf nafi yang menafikan konteks yang ada, yang dia hanya khusus untuk menjazmkan fi'il mudhari. Tuqallibu zamanahu minal hali wal istiqbali ila zamanil madhi. Yang mana lam ini membalikkan zaman dari fi'il mudhari yang asalnya itu adalah untuk al-hal yang sekarang wal istiqbal yang akan datang, menuju zaman yang apa? Yang madhi, zaman yang telah lampau. Taib. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia itu menafikan zaman sekarang dan yang akan datang, menjadikan perkaranya itu sesuatu yang telah berlalu. Misalkan perkataan kita, lam yudhakir Muhammadun durusahu. Muhammad belum memurojaah pelajarannya. Maka yudhakiru ini fi'il mudhari, asalnya kan memurojaah mudhakaroh hafalan atau pelajaran, itu kan sekarang dan yang akan datang. Tapi kalau kita nafikan dengan lam, lam yudhakir Muhammadun durusahu, maknanya kejadiannya kapan? Dulu. Muhammad belum memurojaah hafalannya. Kapan? Dulu. Berarti bukan sekarang ataupun yang akan datang. Ini makna dari tuqallibu zamanahu minal hali wal istiqbal ila az-zamanil madhi. Jadi dia itu membalikkan ya zaman dari fi'il mudhari yang harusnya untuk sekarang dan yang akan datang menjadi zaman yang telah berlalu. Nah, sekarang ada ta'liq yang lumayan penting untuk kita baca dari Syekh Al-Syekh Abdul Al-Fauzan. Idza dakhalat 'ala lam adatu syarti fa innal mudhari'a yatajarradu lizamanil mustaqbal. Jika lam didahului oleh adatu syarat, maka fi'il mudhari sekarang itu bermakna mustaqbal, bukan bermakna madhi lagi. Padahal lam tadi kan, kalau dia sendiri tidak didahului oleh adatu syarat, dia menjadikan zaman dari fi'il mudhari ini menjadi madhi. Tapi kalau lamnya ini didahului oleh in asyartiyah atau adatu syarat yang lain, maka fi'il mudhorinya bermakna mustaqbal, bukan bermakna madhi. Wa yubtilu ta'thiru lam fi qalbi zamanihi ilal madhi. Maka adatu syarat ini membatalkan amalnya lam, yang amalnya lam ini membalikan zaman fi'il mudhori ya, dari yang hal atau istiqbal menjadi yang madhi. Maka lam tidak beramal dalam konteks ini. Yani dia tidak membalikan zaman mudhari yang harusnya sekarang dan yang akan datang menjadi yang madhi. Tapi sekarang adanya in ini menetapkan bahwa fungsi dari lam itu tidak beramal. Artinya fi'il mudhorinya itu bermakna mustaqbal. Seperti firman Allah, kaqaulihi ta'ala, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulihi. Jika kalian tidak lakukan, maka peringatkanlah, umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Terkait orang-orang yang tidak mau bertaubat dari harta riba. Taib, syahidnya mana? Fa'il lam taf'alu. Di mana lam didahului oleh adatu asyarat. Taf'alu itu harusnya kalau didahului lam, maka zamannya yang tadinya hal atau istiqbal itu berubah menjadi madhi. Namun karena kedahuluan oleh adatu syarat yakni in, maka taf'alu bermakna mustaqbal. Fa'in lam taf'alu, jika kalian tidak lakukan, maksudnya pada saat kapan? Di saat yang akan datang, ya, atau setelah ini, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi takdir dari lam kepada fi'il mudhari di sini dibatalkan oleh adatu asyarat. Lakin, nah sekarang pertanyaannya, malladhi jazimal mudhari'a, yang menjazamkan fi'il mudhari itu apa? Ahuwa in am lam? Yang menjazamkan fi'il mudhari itu in atau lam sekarang? Kan karena perkataannya fa'il lam taf'alu. Ini ada in, ada lam. Dua-duanya menjazamkan fi'il mudhari. Nah yang menjazamkan taf'alu siapa? In atau lam? Qila, dikatakan dengan sigota da'if, ya, innahu lam. Yang menjazamkan adalah lam. Kenapa? Alasannya li'annahu amilun syadidul littisali bima'mulihi. Karena dia adalah amil yang dekat sekali dengan makmulnya, dengan fi'ilnya yang dijazmkan, bersambung atau dekat, tidak dipisahkan oleh sesuatu apapun. Fa'il lam taf'alu, lam taf'alu, berarti dekat tidak? Dekat. Berarti apa? Selagi dia dekat, maka dia lebih utama untuk beramal. Walam yaqa illa ma'al fi'lil mustaqbali fil lafdi. Dan lam ini kekhususannya itu dia tidak terletak kecuali bersama dengan fi'il mudhari, dengan fi'il yang mustaqbal. Makanya salah satu alamat suatu kalimat disebut fi'il mudhari jika dia kedahuluan apa? Lam. Ya tidak? Nah, itu kekhususan fi'il mudhari. Maka dia lebih utama untuk beramal. Wa in qad dakhalat 'alal madi fil lafdi. Sedangkan in ini dia itu enggak khusus untuk fi'il mudhari saja. Tapi kadangkala bisa masuk ke dalam fi'il madi. Wa qad waliyah al ismu, bahkan in itu bisa ada setelahnya berupa isim. Ya meskipun ini ada takwilnya, ya. Ada takwilnya oleh Al-Basriyun. Ya, tapi disebutkan saja di sini bahwasanya in setelahnya bisa isim. Seperti wa in ahadun minal musyriki nastajaroka. Jadi syahidnya mana? In ahadun. Setelah in itu berupa apa? Isim. Maka dengan alasan inilah, ya, sebagian ulama menjadikan yang beramal terhadap fi'il mudhari, yakni yang menjazmkan taf'alu, itu siapa? Lam. Jadi taf'alu, kalau kita i'rab bagaimana? Taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Nah, dengan lam, bukan in. Majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadfu an-nun li'annahu minal amthilah al-khamsah. Taib. Wakila in. Namun sebagian ulama berpendapat tidak, justru in yang menjazmkan fi'il mudhari. Dengan sigotat if pula wakila. Kenapa? Lisabqiha walikuwwatiha. Karena dia lebih dahulu, lebih salaf dari lam. Walikuwwatiha, dan dia lebih kuat dari lam. Kenapa? Li'annaha tu'athiru fi zamanil fi'li walafdihi. Karena dia sekarang mempengaruhi zaman dari fi'il dan lafadznya sekaligus. Sedangkan lam hanya mempengaruhi lafadznya saja. Kalau kita katakan lam. Karena kan tadi taf'alu, kalau dimasuki lam, maka taf'alu itu berubah dari bentuk hal mustaqbal menjadi bentuk madi. Tapi setelah dimasuki in, maka in ini yang apa? Mempengaruhi fi'il. Kalau kita katakan in, berarti dia mempengaruhi lafadz, juga mempengaruhi apa? Zamannya. Zamannya berupa yang mustaqbal. Berarti dia lebih kuat tidak? Lebih kuat dari apa? Dari lam. Tapi dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala wal awwalu wajih. Ya. Dan pendapat yang pertama itu wajih. Ya, yang lebih sesuai. Ma anna hadza al-khilafa la qimata lahu. Ya, padahal penyebutan khilaf ini itu nggak ada gunanya sebenarnya, karena disebutkan ya, ya, Gak ada gunanya. Baik itu in ataupun lam yang menjazmkan, li'annal mudhari'a majzumun ala ayyi hal. Jadi baik in atau lam yang menjazmkan, ya fi'il mudhari'nya tetap jazm, ya tidak. Nah, bedanya di mana? Di i'rabnya saja, ya tidak. Ketika kita mengi'rab taf'alu, majzumun bimadha? Dia dijazmkan dengan apa? Paling cuma lafaz i'rabnya saja yang berbeda. Tapi secara umum ya maknanya tidak berbeda. Nah, jadi itu tambahan faedah dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan. Nahu lam yahdur ad-daifu. Seperti perkataan lam yahdur ad-daifu. Ini contoh dari lam. Syahidnya mana? Yahdur. Yahdur fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Wa minhu qawluhu ta'ala, contohnya firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Baik, sudah kita sebutkan i'rabnya. Jadi yalid fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa 'alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila lafdil jalalah ya'udu ila Allah. Yulad kadzalika fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul, mabniyun li al majhul, majzumun bi lam wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Taib. Idza kana mabniyan lil majhul, jika mabni lil majhul maka dikatakan apa? Fa'il law naibul fa'il. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila lafdil jalalah. Wa qad tadkhulu 'alayha hamzatul istifham at-taqriri. Dan lam itu kadangkala didahului oleh hamzatul istifham at-taqriri. Apa itu al-istifham at-taqriri? Disebutkan oleh beliau. Al-istifhamu at-taqriri huwa hamlul mukhatabi 'alal iqrari bima ya'rifuhu. Istifham at-taqriri ialah pertanyaan atau suatu konteks pertanyaan yang mengharuskan orang yang ditanya itu harus membenarkan apa yang disebutkan. Jadi kayak maksa gitu, ya. Jadi suatu konteks pertanyaan yang mengharuskan orang yang mendengar itu mengatakan iya, mengharuskan membenarkannya. Taib. Fala tughayyiru amalahu, maka hamzah al-istifham at-taqriri ini tidak merubah amalan dari lam, ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, alam nasrah laka sadrak, dalam Quran surat Asy-Syarah, surat Alam Nasrah ayat 1. Yang makna daripada al-istifham at-taqriri ini, Allah tabaraka wa ta'ala bertanya yang mengharuskan orang yang mendengar atau mukhatabnya itu membenarkan. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan hatimu wahai Muhammad? Jawabnya apa? Iya. Jawabnya apa? Iya pasti, karena ini apa? Al-istifham at-taqriri. Naam. Maka syahidnya di sini hamzah, hamzatul istifham at-taqriri itu tidak merubah amalan daripada lam. Taib. Jadi lam tetap menjazmkan fi'il mudhari. Jadi nasrah bagaimana i'rabnya? Nasrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Kemudian yang ketiga atau yang kedua dari pembahasan kita sekarang, yakni lamma al-jazimah, teman dari lam. Wa hiya mithlu lam fi ma taqaddama, lamma itu serupa dengan lam. Kaqaulihi ta'ala, lamma yaqdi ma amarah. Fayaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah wa huwa al-ya li'annahu mu'talul akhiri bil ya. Wal kasratu qablahu dalilun alaihi, dan harokat kasrah yang sebelum ya al yang al ya-nya ini al mahdhufa yaqdi, itu ada kasrah tidak? Nah, itu menunjukkan adanya huruf yang mahdhuf, huruf yang dihapus, karena dalam kondisi jazm fi'il mudhari yang mu'talul akhir itu dengan hatfu harfil illah, itu alamatnya. Jadi bagaimana i'rabnya? Yaqdi, yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah li'annahu mu'talul akhir. Nah, sekarang ada faidah yang perlu kita sebutkan, perbedaan antara lam dan lamma serta persamaan antara keduanya. Ini perlu untuk kita sebutkan supaya kita memakai lam dan lamma itu sesuai konteksnya. Pertama, persamaannya terlebih dahulu, persamaan antara lam dan lamma. Taib. Persamaannya secara umum ada empat. Yang pertama, keduanya sama-sama huruf. Baik lam dan lamma itu sama-sama huruf, yang mana keduanya juga sama-sama masuk ke dalam fi'il mudhari. Jadi yang kedua, keduanya sama-sama masuk ke dalam fi'il mudhari. Yang pertama, keduanya sama-sama huruf. Yang kedua, keduanya sama-sama masuk ke dalam fi'il mudhari dan tidak masuk kepada selainnya. Yang ketiga, sama-sama menjazmkan fi'il mudhari. Dan yang keempat, sama-sama merubah waktu fi'il mudhari dari yang sekarang atau yang akan datang menjadi waktu yang lampau, menjadi waktu madhi. Taib. Jadi persamaannya, yang pertama kedua-duanya sama-sama huruf, yang kedua sama-sama masuk ke dalam fi'il mudhari, yang ketiga sama-sama menjazmkan fi'il mudhari, yang keempat kedua-duanya sama-sama membalikkan atau mengganti waktu fi'il mudhari yang harusnya sekarang dan yang akan datang menjadi waktu yang lampau atau waktu yang madhi. Nah, sekarang khilafnya ada di mana penggunaan lam dan lamma? Perbedaan penggunaan lam dan lamma. Taib. Yang pertama, lam itu untuk nafyul mutlak, menafikan secara mutlak. Lam itu untuk menafikan secara mutlak. Jadi penafiannya itu tidak terbatas hanya di waktu lampau, sekarang atau yang akan datang, bahkan mutlak. Jadi penafiannya itu kadangkala bisa bermakna lampau sampai sekarang, atau juga bisa bermakna lampau sampai seterusnya. Penafian lam itu mutlak. Makanya Allah berfirman, lam yalid walam yulad, bukan lamma yalid walamma yulad. Karena lam itu menafikan secara mutlak dari lampau sampai bila-bila, ya, tidak terhingga. Berarti Allah itu memang benar-benar tidak beranak dan tidak mungkin selama-lamanya beranak dan tidak diperanakan. Faham ya? Taib. Adapun lamma, maka dia itu menafikannya dari masa lampau sampai masa ketika dia berbicara. Jadi penafiannya itu dari masa yang lampau sampai masa dia berbicara. Nah, misalkan perbedaannya seperti ini. Ya, perbedaannya seperti ini. Taib. Kalau lam Ya, misalkan saya katakan lam ashrob, saya belum minum. Lam ashrob. Berarti itu menafikan secara mutlak. Baik itu masa yang lampau, sekarang atau yang akan datang. Boleh juga masa yang lampau sampai sekarang. Berarti kalau saya minum sekarang boleh. Lam ashrob, berarti saya apa? Minum. Paham? Ataupun lam ashrob berarti saya enggak minum lagi. Atau minumnya nanti kalau sudah buka, buka puasa misalkan. Ya. Itu dengan lam ashrob. Nah, kalau lamma itu menafikan dari yang dahulu sampai sekarang. Lamma ashrob. Saya belum minum. Sampai sekarang ini belum minum. Ya. Paham ya? Taib. Yang kedua, lam itu la yatawaqqa' husuluhu. Secara umum, lam itu tidak dibayangkan akan terjadinya. Lam itu tidak dibayangkan akan terjadinya. Sedangkan lamma itu bisa dibayangkan suatu saat akan terjadi. Makanya Allah menafikan dirinya itu dengan lam. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, karena tidak mungkin dibayangkan akan terjadi. Ya tidak? Maka dengan lam. Berbeda dengan lamma. Maka sesuatu yang dinafikan dengan lamma itu diharapkan akan terjadi di kemudian hari. Misalkan seperti lamma ahujja. Saya belum pergi haji. Ya. Berarti ada harapan saya ingin pergi haji. Paham? Nah, itu yang lebih tepat dengan lamma. Karena dia menafikan sesuatu, tapi ada kemungkinan sesuatu ini akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, yajuzu wuqu'ul lam ba'da adati syarti. Jadi lam itu boleh terletak setelah adatu syarat. Seperti tadi yang kita contohkan. Lam boleh terletak setelah adatu syarat. Adapun lamma, maka tidak boleh. Lamma tidak boleh terletak setelah adatu asyarat. Yang terakhir, la yajuzu hatfu majzumi al-lam atau majzumi lam illa fi daruroti asy'ri. Tidak boleh membuang fi'il mudhari setelah lam. Ya, tidak boleh membuang fi'il mudhari setelah lam, kecuali di dalam daruroh syi'riyah. Kecuali dalam keadaan darurat, itu pun di syair. Maka kita enggak boleh membuang fi'il mudhari setelah lam. Misalkan kalau saya tanya, hal jalasta ya akhi, apa kamu sudah duduk wahai akhi, maka dijawab apa? Lam ajlis. Gak boleh dijawab lam. Gak boleh dijawab apa? Lam. Cukup sampai lam gak boleh. Harus disebutkan fi'il mudhari yang majzum setelahnya. Lam ajlis. Paham? Berbeda dengan lamma, maka lamma boleh dimahdhuf. Boleh dihapus fi'il mudhari setelahnya. Nah, ini yang banyak disebutkan oleh ya thullabul ilm, para penuntut ilmu. Hal katabta ya fulan, lamma ya ustad, lamma ya ustad. Takdirnya apa? Lamma aktub. Faham ya? Taib. Hal katabta ya fulan, lamma. Takdirnya apa? Lamma aktub. Jadi lamma itu boleh di hadaf majzumnya. Yani fi'il mudhari yang jazm setelahnya, sedangkan lam itu tidak boleh. Jadi itu adalah persamaan dan perbedaan penggunaan lam dan lamma. Sekarang kita lanjut yang keempat. Lamut talab atau lamul amr. Fa in kana min a'la ila adna fa huwa amrun. Jika tolab atau permintaannya itu dari zat yang tinggi kepada sesuatu yang rendah, maka disebut amrun, perintah. Perintah secara istilah. Kaqaulihi ta'ala liyunfiqdu sa'atim min sa'atih. Dalam Quran surat At-Talaq ayat yang ke-7. Syahidnya yunfiq didahului oleh lamu talab atau disebut dengan lamu al-amr, di mana Allah tabaraka wa taala memerintahkan orang-orang yang memiliki kelapangan untuk berinfak sesuai dengan kelapangan yang dia miliki. Maka yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilami al-amr wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa in kana min adna ila a'la fa huwa du'a. Adapun jika perintahnya itu dari bawah kepada sesuatu atau zat atau orang yang lebih tinggi kedudukannya, itu disebut dengan doa, bukan disebut dengan amar atau perintah. Maka lamnya ya kita istilahkan secara apa? Secara ahsannya dengan lamu talab, bukan lamu al amar, meskipun ya untuk istiqnasan ya bolehlah kita mengatakan lamul amr atau lamu at-talab. Hanya saja untuk konteks ini seperti dalam firman Allah di Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-77, liyaqdi alaina rabbuka, itu tidak dimaknai sebagai perintah. Karena seorang itu tidak memerintahkan Allah, tapi apa? Memohon dan berdoa kepada Allah. Maka yaqdi adalah fi'il mudhari yang majzum dengan lamu at-talab wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah li'annahu mu'talul al-akhir. Wa in kana minal musawi li musawihi fahuwa iltimas. Adapun jika permintaan atau talab tadi itu dari orang yang sama derajatnya, sama kedudukannya, itu disebut dengan iltimas, saran. Ya, disebut dengan iltimas, saran, anjuran. Kaqauli talib li zumalaihi, seperti perkataan siswa kepada temannya, liyataqallam wahidun minkum. Maka yataqallam fi'lun mudhari'un majzumun bi lamit tadab wa alamatu jasmihi as-sukun. Dan yang terakhir, yang kelima, dari perkara yang menjazmkan satu fi'il mudhari secara keseluruhan, atau dihitung yang keempat dari yang huruf, ya, dari lam, lamma, lamul amr, dan yang terakhir ini yang keempat dari huruf, atau yang kelima secara keseluruhan, ialah la an-nahiyah atau la at-talabiyah. Fa in kana min a'la ila adna fa huwa nahyun. Jika larangan dengan menggunakan la an-nahiyah itu berasal dari sesuatu yang derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah, disebut dengan nahyun, dengan larangan secara istilah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Syahidnya la tushrik, di mana tushrik fi'il mudhari yang kedahuluan oleh la an-nahiyah. Tushrik fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jasmihi as-sukun wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Antanya kembali kepada bunayya, anaknya Luqmanul Hakim. Wa in kana min adna ila a'la fa huwa du'a. Adapun jika larangan yang berupa konteks la an-nahiyah dengan fi'il mudhari setelahnya dari orang yang derajatnya lebih rendah kepada yang lebih tinggi, maka disebut dengan doa. Seperti firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. Syahidnya mana? La tu'akhidna. Tu'akhidna, tu'akhid fi'lun mudhari'un majzumun bila at-talabiyah atau la an-nahiyah. Wa alamatu jasmihi as-sukun wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Wa in kana minal musawi li musawihi fa huwa iltimas. Adapun yang satu derajat, satu pangkat, satu martabat saling melarang satu sama lain, ini tidak disebut sebagai nahyun secara istilah, tapi saran atau anjuran. Kaqaulika li zamilika, seperti perkataanmu terhadap temanmu, la tata'akhkhar fil hudur, jangan kau terlambat ya dalam berangkat. Syahidnya tata'akhkhar, di mana tata'akhkhar fi'lun mudhari'un majzumun bila at-talabiyah atau la an-nahiyah wa alamatu jazmihi as-suku wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Jadi kesimpulannya bahwasanya yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada dua. Ada yang menjazmkan fi'il mudhari satu saja jumlahnya, ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Dan kita telah selesai membahas yang menjazmkan satu fi'il mudhari, jumlahnya ada berapa? Lima keseluruhan. Yang satu adalah at-talab, yakni konteks talab, itu syaratnya sudah kita sebutkan. Dan yang kedua sampai kelima adalah huruf. Apa saja itu? Yang pertama lam, lamma, lamul amr atau lamut talab, dan yang terakhir la an-nahiyah atau la at-talabiyah. Maka dengan kelima adat ini, satu konteks ya, satu konteks uslub kalimat empat huruf itu menjazmkan satu fi'il mudhari. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada adawatu syarti yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fi soal.